Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'da. Jamaah sekalian, kita hari ini di hari hujan yang maha. Alhamdulillah. Malam ini meskipun turun hujan, kita masih diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Taala berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu syariat. Dan kami ingatkan selalu, kita ingat bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam pada hadits yang sahih, jika turun hujan pada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, wahai Allah, jadikanlah hujan ini sebagai sayyidan nafi'ah, hujan yang bermanfaat, hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang merusak dan mendorongkan kita. Dan apabila hujan telah reda, kita mensyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan membaca mufirna bi fadlillahi wa rahmani. Mufirna bi fadlillahi wa rahmani. Mufirna artinya kita mengakui dan memuji Allah Subhanahu wa Taala bahwa mufirna kita mendapat curah hujan bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmati, dan rahmat. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram bab al-wudu. Kita masuk ke hadis yang kedua pada bab ini, yaitu hadis Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita semua mengenal Uthman khalifah kedua, khalifah yang ketiga dari Al-Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan khilafah Uthman dari Al-Khulafaur Rasyidin, khilafah Uthman yang paling panjang. Nah, Uthman radhiyallahu ta'ala anhu adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kultum. Oleh karena itu dikenal dengan Dhu'n-Nurayn. Dhu'n-Nurayn, pemilik dua cahaya. Dan beliau terbunuh sebagai syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang kita kenal di masa ini dengan teroris yang mengepung rumah Ibnu Mubarak. Nah, dan mereka lah salah pendahulu orang-orang teroris di masa ini yang menyegerakan gerakan menteror, memberontak, ya, tindakan-tindakan radikalisme, yaitu pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu di dalam rumahnya, terbunuh sebagai syahid dengan persaksian Rasulullah SAW bahwa Uthman ini syahid sebagai orang yang berdosa, yang mempertahankan khilafahnya berdasarkan pesan dari Nabi SAW bahwa jika ada yang memaksa untuk merenggut pakaian ya dengan khilafah, maka jangan serah, jangan serah. Nah, baik, hadisnya wa'an Humran, dari Humran, anna Uthman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Uthman radhiyallahu anhu, da'a bi wudu'in. Da'a bi wudu'in. Utsman meminta, memerintahkan untuk dihadirkan air wudu. Wudu, huruf qaf-nya difathah, artinya air wudu untuk berwudu. Fawasala kaffayhi thalatha marrat. Ya. Di masa itu belum ada, ya, belum ada keran-keran air seperti yang kita punya sekarang. Jadi kita akan mendapat di kata hadis tadi, Nabi Alaihissalam, ya, sahabat, mereka berwudu langsung dari wadah, dari bejana, dari ember, ya, dan misalnya dari baskom, wudu mandi langsung, ya, dari wadah-wadah itu. Nah, dan dengan mencelupkan tangan, dengan mencelupkan tangan langsung, ya, ke dalam wadah. Seperti di sini Uthman minta dibawakan air wudu, ya, dalam wadah dan dihadirkan. Yakni Uthman akan berwudu sekaligus untuk mencontohkan tata cara wudu Rasulullah SAW yang Uthman ambil dari Rasulullah SAW, yang Uthman pelajari dari Rasulullah SAW. Fawasala kaffayhi thalatha marrat. Maka mulailah Uthman ghassala, membasuh kaffayhi, kedua telapak tangannya thalatha marrat, tiga kali. Sebelum lanjut, sebagai mukaddimah, gerakan wudu itu terbagi dua. Diklasifikasi menjadi dua. Gerakan wudu diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama membasuh. Membasuh ya sama dengan mencuci. Yang kedua mengusap. Yang kedua mengusap. Dari empat anggota wudu, dari empat anggota wudu, yaitu wajah, ya, kedua tangan, tangan yang kiri, kemudian kepala termasuk telinga, dan kedua kaki, kanan dan kiri, ya, dan empat anggota wudu itu yang dibasuh tiga, yaitu wajah, tangan dari minyak yang disitu, dan kaki, telapak kaki sampai ke dua mata kaki. Adapun kepala, ya, dan termasuk bagian dari kepala yaitu kedua telinga, diusap. Diusap. Apa bedanya membasuh mencuci dengan mengusap? Membasuh mencuci artinya harus ada air yang kita alirkan di anggota tubuh. Air harus disiramkan, dialirkan di anggota tubuh. Jika air tidak mengalir, tidak tersiram di anggota tubuh, tidak sah. Itu makna membasuh, mencuci. Jadi seluruh, ya, bagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh, maka air harus disiramkan di seluruh bagian itu dan harus mengalir. Jadi membasuh. Apabila anggota tubuh yang wajib dibasuh hanya kita usap, tangan kita basah, tidak ada, kita tidak mengambil air, hanya basah saja. Bekas air itu kemudian kita usapkan, tidak sah. Karena tidak menyiramkan air, menguyurkan air, mengalirkan air. Adapun yang diusap, yaitu kepala dan telinga, mengusap artinya telapak tangan dibasahi air. Kita dibasahi air, airnya kita buang. Yang penting kan telapak tangan kita basah. Kemudian kita usap. Ya. Kenapa kepala hanya diusap, berbeda dengan yang lainnya dibasuh? Ulama menjelaskan itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kepala itu disyukuri rambut. Ada rambut kepala dan cukup lebat. Ya. Dan kepala ini bagian yang sensitif. Jika kepala dibasuh, artinya ada air yang kita siram dan kita diurkan, kita alirkan. Ya. Nanti berat. Umat akan merasa berat dengan itu karena berarti kepala akan basah, ya, basah kulit. Apalagi jika rambutnya tebal dan lama keringnya dan ada rambut, dan bisa menyebabkan masuk angin, bisa, ya, sakit kepala. Jadi ini keringan. Alhamdulillah. Nah, di sini ketika Uthman pada hadis ini, ketika Uthman minta dihadirkan air wudu, itu berarti Uthman berniat untuk berwudu. Tidak mungkin Uthman minta bawakan air wudu kalau jika dia tidak berniat untuk berwudu. Oleh karena itu di sini kita mendapati ketika air wudunya datang, Uthman langsung berwudu karena dia sudah berniat untuk berwudu. Artinya, yang pertama diwajibkan, dipersyaratkan harus ada niat. Dan semua ibadah dipersyaratkan harus didahului oleh niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu muttafaq alaihi, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanyalah sesungguhnya setiap amal-amal ibadah itu dengan niat. Dengan niat. Ya. Jadi tanpa niat tidak sah. Tanpa niat tidak sah. Tetapi jangan kita dibuat bingung oleh masalah niat. Ya, jangan dibuat bingung oleh masalah niat. Niat itu gampang. Karena makna niat adalah keinginan, maksud, tekad dalam hati. Ya. Dalam hati, dalam kalbu untuk mengerjakan sesuatu, itu niat. Niat itu adalah amalan kalbu, amalan hati. Niat artinya bermaksud mengerjakan sesuatu, itu niat. Jika seseorang bermaksud bertekad mengerjakan sesuatu, berarti dia telah berniat. Itulah hakikat niat. Niat itu tempatnya di hati, di kalbu. Dan kalbu, hati, yakni jantung, ya, maksudnya adalah jantung, yang dibahasakan dalam bahasa kita dengan kalbu hati, ya, itu adalah pusat pengendali seluruh aktivitas anggota tubuh, ya, pusatnya di kalbu. Dan merupakan tempat terletaknya akal. Merupakan tempat terletaknya akal sebagaimana ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Diterangkan oleh ulama sumbernya di sini, kemudian nanti ada terkirim sinyal ke otak melalui saraf. Kemudian dikelola oleh otak, ya. Kemudian lewat saraf dikembalikan lagi ke kalbu, kemudian kalbu lah yang memerintahkan, kemudian dikerjakan. Nah. Ya. Jadi artinya apa? Tidak ada seseorang yang tidak ada seorang pun yang mengerjakan sesuatu dalam keadaan dia sadar. Dalam keadaan dia sadar, kecuali dia mesti meniatkan. Mesti dia niat. kecuali jika dia tidak sadar. Ya, seperti orang yang tidur, mimpi ngigau, bangun dalam keadaan mimpi sebenarnya, tidak sadar berbuat sesuatu di luar kesadaran. Itu tentunya kampanye. Adapun selama seseorang sadar, ya, hatinya sadar, kalbunya sadar, dia terjaga dan sadar, maka dia melakukan sesuatu aktivitas mesti didahului oleh niat, maksud untuk melakukan itu, dan dia bergerak melakukan. Nah, dan jika ini dipahami, seluruh dalil-dalil yang ada dalam sunnah Nabi SAW, seluruh hadis-hadis, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW, tidak ada satu pun riwayat dari Nabi bahwa Nabi pernah melafatkan niat. Ya, tidak ada dilafatkan nawaitu atawaddu, aku berniat untuk berwudu, aku berniat untuk sholat, puasa dan seterusnya. Tidak ada satupun riwayat yang datang dari Nabi tentang itu. Kenapa? Karena niat itu amalan hati. Ya, niat itu amalan hati. Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika hendak berwudu, mereka niatkan dalam hati dan langsung berwudu. Ketika hendak sholat, diniatkan langsung sholat dan seterusnya. Oleh karena itu, kita tidak akan mendapati riwayat, kita bongkar semua kitab hadis dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang benar, bisa dipertanggungjawabkan, kita tidak akan dapat. Kita tidak akan dapat. Adapun ketika orang berumrah dan berhaji mengatakan labbaika umratan, labbaika hajjan, itu bukan niat. Itu talbiyah. Itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Jika kita berumrah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Diselingi kita mengatakan labbaik umratan jika kita berumrah. Kita mengatakan labbaik umratan. Jika kita berhaji kita mengatakan labbaik hajjan. Ya. Jika kita berhaji dengan cara kiran diganteng haji dan umrah, kita mengatakan labbaika hajjan wa umratan, labbaika hajjan wa umratan. Artinya apa? Artinya, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk menunaikan haji. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk menunaikan umrah. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk menunaikan haji dan umrah. Itu zikir. Labbaik itu artinya saya penuhi panggilanmu ya Allah, bukan saya berniat, bukan. Jadi tidak ada sama sekali. Mungkin zikir labbaika umrah atau hajjan bisa jadi syubhat bagi sebagian orang, tapi tadi sudah kami terangkan itu bukan niat, maknanya adalah kami penuhi panggilanmu, bukan saya berniat. Jadi tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali riwayat tentang melafatkan niat. Jadi yang benar cukup dalam hati saja kita berniat. Nah, seperti di sini Uthman minta dihadirkan air wudu, berarti dia berniat berwudu. Dia berniat berwudu, itu sudah jelas. Tidak mungkin dia minta didatangkan air wudu jika dia tidak bermaksud untuk berwudu. Berarti dia telah berniat. Oleh karena itu ketika datang air wudu itu langsung mulai berwudu. Langsung berwudu. Ya. Kemudian mungkin muncul pertanyaan. Nah, di sini Uthman tidak baca bismillah. Langsung tidak baca bismillah. Ya, kita kan rata-rata sudah mengetahui bahwa disyariatkan baca bismillah sebelum berwudu. Nanti akan ada hadis datang hadisnya di bagian-bagian akhir tentang perintah baca bismillah, dan di antara ulama ada yang mengatakan bismillah itu syarat. Salat tidak wudu tidak sah jika tidak baca bismillah sebelum wudu. Ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib jika tidak baca bismillah secara sengaja dosa. Ada yang mengatakan mustahab sunnah, yang benar mustahab. Yang rajih, yang terkuat, baca bismillah sebelum berwudu hukumnya mustahab sunnah. Artinya afdal, kita dapat pahala jika kita kerjakan dengan niat mengikuti perintah Nabi SAW. Jika kita tidak membacanya sengaja atau tidak sengaja, kita tidak berdosa dan wudu tetap sah. Dalilnya hadis ini. Jika ada pertanyaan, apa dalilnya? Kenapa kita merujukkan menganggap pendapat yang paling kuat bismillah tidak wajib apalagi syarat? Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Hadis ini muttafaq alaih. Uthman di sini juga baca bismillah. Dia minta didatangkan air wudu, kemudian di sini dikatakan dia langsung membasuh kedua telapak tangan. Tidak disebutkan di sini bahwa dia baca bismillah. Dan dia mengatakan di akhir hadis, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Artinya Rasulullah juga berwudu seperti itu. Ketika tidak diriwayatkan di sini, begitu pula pada hadis yang lain, ya, banyak dari sahabat yang meriwayatkan wudu, sifat wudunya Nabi SAW, ya, di antaranya Uthman, begitu pula yang lain tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW baca bismillah. Itu menunjukkan tidak wajib. Apalagi dikatakan syarat. Tetapi ketika ada hadis yang lain yang memerintahkan baca bismillah, kita pun menarik kesimpulan dari situ, berarti dianjurkan, yakni afdal, mustahab. Jika dikerjakan berpahala, jika tinggalkan tidak masalah. Fa ghassala kaffayhi thalatha marrat. Membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ini telapak tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan batasnya. Ujung jari sampai pergelangan. Itu telapak tangan. Telapak bagian dalam dan bagian punggung. Ya, jadi caranya dibasuh bersamaan. Ambil air, kemudian kita basuh bersamaan. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, bersama. Jadi di sini tidak berlaku mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Jadi bukan telapak tangan kanan dulu dibagi kemudian telapak tangan kiri bergantian, tidak. Fa ghassala kaffayhi 3 marrat. Uthman, ya, ini sifat wudu Nabi, disebut oleh Uthman, membasuh kedua telapak tangannya sekaligus 3 kali. Tapi mencidup air kemudian membasuh. Cuci. 1, mencidup lagi, kemudian dibasuh. 2, mencidup lagi, kemudian dibasuh. 3, ya. Dan membasuh kedua telapak tangan hanya mustahab, tidak wajib. Jika ini tidak dilakukan, tidak berdosa dan wudu sah. Ingat kembali ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. Ya, anggota wudu berapa? 4. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika kalian hendak berdiri sholat, berwudulah, yaitu faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi anggota wudu yang pertama wajah. Nah, kedua telapak tangan bukan anggota wudu yang diwajibkan. Anggota wudu yang diwajibkan yang menentukan sahnya wudu 4. Pertama wajib tersiru wujuhan kumbasulah wajah-wajah kalian. Jadi ini hanya mustahab. Ya. Tumma, kemudian disebutkan di sini membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Jadi ini 3 kali juga mustahab. Seandainya dibasuh kedua telapak tangan dibasuh hanya 1 kali, ya, sah dalam melaksanakan sunnah membasuh telapak tangan. Jika dibasuh 2 kali lebih utama, pahalanya lebih besar. Jika dibasuh 3 kali, ya, pahalanya lebih besar. Jika lebih dari 3 kali melanggar, melampaui batas, ya, tidak boleh lebih dari 3 kali, maksimal 3 kali. Nah, thumma matmada wastansaqa wastanthara. Kemudian Uthman radhiyallahu anhu berkumur-kumur, wastansaqa, dan melakukan istinsyak. Istinsyak itu menghirup. Adapun matmada berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke rongga mulut kemudian berkumur-kumur untuk membersihkan, ya, rongga mulut bagian rongga mulut yang bagian dalam mulut. Wastansyaqa, dan beristinsyak. Istinsyak artinya menghirup air yakni menarik air ke dalam hidung dengan tarikan nafas. Jadi kita mengambil air hidung, kemudian kita tarik masuk ke hidung dengan tarikan nafas. Itu istinsyarah. Ya. Wastanthara dan istinthar. Istinthar artinya mengeluarkan air, menyemburkan air keluar dari rongga hidung. Jadi ada dua di sini, ya. Sebelum membasuh wajah bagian luar, pertama madmadah kumur-kumur, memasukkan air di rongga mulut kumur-kumur, kemudian disemburkan, dikeluarkan. Ya. Yang kedua adalah istinsyah, menghirup, menarik air untuk masuk, dimasukkan ke dalam rongga hidung dengan tarikan nafas dari hidung, kita tarik, setelah itu kita keluarkan dari hidung. Itu istinthar. Seandainya tidak dikeluarkan, tidak masalah. Tetapi kan kotor, karena itu dipakai mencuci, ya, mencuci rongga mulut dan rongga hidung. Jadi sempurnanya dikeluarkan. Sekarang pembahasannya, ya. Selanjutnya, tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Utsman membasuh wajahnya, yakni wajah, ya. Wajah bagian luar 3 marrat, 3 kali. Nah. Adapun wajah bagian luar, tadi kita sudah dengar, itu anggota wudu yang pertama disebutkan dalam ayat yang diwajibkan dan menentukan sahnya wudu. Sekarang pertanyaannya, madmadah, kumur-kumur dan istinsyar, yang masukkan air ke rongga hidung, apa hukumnya? Apakah itu bagian dari membasuh wajah yang diwajibkan, sehingga jika tidak kumur-kumur dan tidak istinsyar, wudu tidak sah? Ataukah kumur-kumur dan istinsyar hukumnya hanya mustahab? Ini diperdebatkan oleh ulama. Diperdebatkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa madmadah, kumur-kumur dan istinsyar itu bagian dari membasuh wajah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajah-wajah kalian. Wajah meliputi bagian luar dan bagian dalam. Karena rongga mulut di wajah, hidup, ya, di wajah, artinya bagian dalam. Jadi masuk dalam makna ayat. Jadi barang siapa tidak kumur-kumur dan tidak istinsyar, wudunya tidak sah. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi yang terkuat, wallahu a'lam, yang terkuat kumur-kumur dan istinsyar mustahab. Bukan bagian dari wajah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Karena wajah yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah wajah bagian luar. Adapun kumur-kumur dan istinsyar hanya mustahab. Di wajah, ya, di wajah ada selain rongga mulut dan selain rongga hidung ada bola mata, ada mata. Ya, bagian dalam dari wajah, dan itu tidak disyariatkan di basuh. Jadi jangan sampai ada yang berwudu kemudian masukkan air ke bola matanya untuk membasuhnya dengan alasan ini wajah. Salah. Tidak ada dari Nabi SAW. Jika dia mengatakan Ibnu Umar melakukan, Ibnu Umar sahabat radhiyallahu anhu melakukan itu, sampai-sampai berefek pada matanya, akhirnya berujung pada penglihatan Ibnu Umar terganggu gara-gara sering memasukkan air ke biji matanya ketika berwudu. Jawabannya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat, dia berijtihad. Sahabat yang lain tidak ada yang melakukan itu. Ibnu Umar berijtihad untuk kehati-hatian untuk dirinya sendiri, dan dalam hal ini bukan hujjah. Yang menjadi hujjah adalah Nabi alaihissalam. Memang terkadang sahabat berijtihad, ya. Terkadang berijtihad. Namun ijtihad itu kita harus perhadapkan kepada hadis-hadis Nabi alaihissalam. Dari Nabi tidak. dari Nabi tidak ada, seperti di sini tidak ada izin dari Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas izin madani. Nah, jadi dan ini menunjukkan kepada kita bahwa berarti sebenarnya memang hanya bagian luar yang diwajibkan untuk dibahas. Adapun rongga mulut dan rongga hidung itu mustahab. Dan dalil yang menguatkan ini, dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, bahwa kumur-kumur dan istinsyam hukumnya hanya mustahab. Dalil yang menguatkan ini adalah bahwa kumur-kumur dan istinsyam ketika mandi janabah, mandi suci, mandi besar, mandi junub, ya, tidak wajib. Akan kita pelajari nanti, ya, ada hadis yang sahih ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana tata cara mandi junub karena negeri kami negeri yang dingin. Kata Nabi, adapun saya, cukup saya guyurkan air di atas sekujur tubuh saya. Begitu saja kata Nabi. Tidak ada di situ Nabi mengatakan dan saya berkumur-kumur, saya istinsyak, hanya mengguyur air di sekujur tubuhnya, ini tuh bagian luar. Ini menunjukkan bahwa ketika mandi junub tidak wajib kumur-kumur dan tidak wajib istinsyak. Padahal mandi janabah itu lebih ketat daripada wudu. Buktinya, wudu kepala hanya diusap bersama telinga. Adapun mandi junub janabah tidak sah jika kepala hanya diusap. Harus dibasuh, bahkan harus dipastikan air sampai ke kulit kepala. Oleh karena itu, tata cara mandi junubnya Nabi SAW, Nabi mengguyurkan air di kepalanya dan di sela-sela seperti ini, digosok-gosok dengan jari tangannya sampai Nabi memastikan bahwa air telah sampai ke kulit kepalanya, ke akar-akar rambutnya, sampai betul-betul dipastikan kulit kepala sudah terbasuh semuanya. Nah, dan yang seluruh kulit yang ada di rambut, ya, rambut bulu ya, misalnya alis, ya, dan yang lainnya, tebal atau tipis harus terbasuh oleh air pada mandi suci. Ya, kepala saja, meskipun rambut tebal, sampai Nabi menggosok-gosoknya. Nah, sementara pada wudu tidak demikian. Kepala hanya diusap, ya, permukaannya. Dan begitu pula di wajah ada alis, ya, misalkan ada kumis, ada jenggot. Jika alis kita tebal, jenggot kita tebal, kumis kita tebal, artinya kita lihat, jika kita lihat dari depan tidak tembus, tidak terlihat kulit yang ada di balik kumis kita atau di balik alis kita, kulit wajah tidak terlihat, berarti tebal. Maka cukup kita basuh bagian permukaannya saja. Ya. Kita basuh bagian permukaannya saja. Nah, ada pun jika tipis, yakni terlihat kulit di balik alis, di balik jenggot, maka kulit yang ada di baliknya harus terbasuh oleh air. Kita harus pastikan bahwa kulit yang ada di balik kumis kita itu sudah terbasuh oleh air. Ya, di balik kumis kita. Begitu. Nah, ada pun tebal tidak? Sementara pada mandi janabah harus dipastikan. Meskipun tebal, kulit yang ada di balik alis harus terbasuh air. Di balik kumis, balik jenggot, balik rambut, semuanya. Tidak boleh ada yang tidak terbasuh air, tidak sah mandi. Bersama dengan itu, pada mandi janabah terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi tidak mengharuskan, tidak mewajibkan kumur-kumur dan istinsyak. Ini menunjukkan pada wudu, ya, madmadah dan istinsyak hanya mustahab. Ya, wallahu a'lam. Tetapi tentunya ini afdal. Nah, menyempurnakan wudu. Kemudian tata caranya akan kita dapati nanti hadisnya lebih lengkap disebutkan oleh Ibnu Hajar. Tata cara yang utama yang sempurna dalam melakukan kumur-kumur dan istinsyak pada hadis yang sahih dari Nabi SAW dengan satu telapak tangan, yaitu telapak tangan kanan dengan satu cidukan. Kita mengambil air, menampung air, kemudian kita kumur-kumur, kemudian kita semburkan. Setelah itu lanjut urutan kedua istinsyaf. Dari air yang sama tadi. Jadi air yang kita ambil ini kita bagi dua, sebagian untuk kumur-kumur, kemudian kita semburkan, kemudian kita tarik, ya, dengan nafas ke dalam rongga hidung, istinsyaf, sisanya. Ya, kemudian kita istinsyaf, ya, dengan bantuan tangan kiri. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau istinsyaf dengan tangan kiri. Ya, ini tata cara yang afdol. Semuanya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kita tiga kali, kita satu kali. Setelah itu kita ambil lagi, siluk lagi yang kedua kalinya. Kumur-kumur. Nah, kita semburkan, lanjut. Dari air tadi juga, istinsyaf. Kemudian kita istinsyaf. Yang kiri, dua. Ambil lagi yang ketiga. Kumur-kumur. Semburkan. Dan istinsyaf. Kemudian kita istinsyaf yang tangan kiri. Tiga kali. Ya, ini tata cara yang pertama. Jika seseorang melakukan kumur-kumur istinsyaf tidak dengan tata cara ini, sah, tidak masalah. Ya, tetapi kurang pahalanya, karena yang dicontohkan oleh Nabi bukan. Ya, akan datang dari telinga. Kemudian juga terkait dengan mad-mad istinsyaf nanti akan datang hadis disukai berlebihan, berlebihan ketika kumur-kumur dan istinsyaf. Ya, yakni berlebihan dalam melakukan kumur-kumur dan istinsyaf, ya, istinsyaf tarik sekuat-kuatnya sampai ke rongga hidung bagian atas. Ya, tentunya tidak sampai masuk ke sinus sampai ke tertelannya sampai mengganggu kita, tapi ditarik sampai bagian paling atas. Kecuali ketika sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa makruh. Ketika sedang berpuasa jangan berlebihan kumur-kumur dan istinsyaf. Khawatir ada yang tertelan. Khawatir ada yang tertelan, dimakruhkan. Adapun jika tidak berpuasa maka ya sekuat-kuatnya kumur-kumurnya dan istinsyafnya. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya. Wajah batasnya, jadi seluruh batas wajah wajib untuk dibasuh, jangan sampai ada yang tidak terkena basuhan, tidak sah wudunya. Yaitu secara vertikal dari atas ke bawah, mulai dari bagian yang batasnya dengan kepala, yang ditumbuhi rambut, ya, yang normal ya, yang normal. Ya, adapun yang agak naik seperti ini, nah ini sudah kepala tapi tidak ada rambut, ini sudah mulai botak. Nah, bagian ini yang masih normal. Yang berbatasan dengan kepala, ya kepala ini, sampai ini, ke bawah sampai ke dagu. Jika punya jenggot, maka jenggot sepanjang apapun jenggotnya, maka jenggot bagian dari wajah. Berarti jenggotnya ke bawah harus dibasuh. Ya, karena ini tumbuh di wajah. Nah, dianggap bagian dari wajah. Nah, ini yang wajah. Kemudian secara horizontal, ya, menyamping, horizontal, mendatar, batasnya dari ini, ya, dari telinga, batas telinga ke telinga, telinga kanan ke telinga kiri. Nah, perhatikan Imam Ahmad mengingatkan, perhatikan baik-baik bagian ini di samping telinga ini. Ini ada bagian yang kosong dari rambut di sini, ya. Ini wajah yang sampai ketinggalan. Masalahnya di sini ada di ini kan ada tulang pelipis ini, ya. Ini ada tulang ini namanya tulang pelipis. Ya, ini tulang pelipis ini yang di atasnya ini, yang di atasnya ini rambut. Nah, ini kan rambut. Nah, ini rambut. Yang tumbuh di masih di atasnya tulang pelipis itu rambut. artinya bagian dari kepala, rambut kepala itu. Tetapi tulang pelipis ini ke bawah, ini cambang, ini jenggot. Ya, makanya ini tidak boleh dikerik jika kita cukur. Ya, bagian dari perintah Nabi Alaihissalam untuk membiarkan jenggot, cambang termasuk jenggot, untuk menjadi sihir majus dan Yahudi, ini jangan sampai dikerik bagiannya. Nah, adapun bagian sini ke atas, ini kepala. Nah, tulang pelipis ke bawahnya, ini cambang, ini jenggot, jenggot semua. Nah, di sini ada bagian yang tidak ada rambut ini. Tidak ada cambangnya, tidak ada rambut kepala. Ini wajah yang dekat telinga. Nah, ketika wudu hati-hati, jangan sampai ketinggalan. Kata Imam Ahmad, perhatikan. Ya, jangan sampai tidak terbasuh. Karena batasnya sampai ini, daun telinga ini. Jadi ini masih wajah. Ya. Nah, itu batasnya. Yang wajib dibasuh, ya, 3 kali maksimal. Nah, abdolnya. Jika 2 kali, ya, lebih abdol daripada 1 kali. Jika hanya 1 kali, sah. Nah, cara yang abdol, cara yang utama yang disunnahkan dalam membasuh wajah, telah datang hadis dari Nabi SAW dengan kedua telapak tangan. Dengan kedua telapak tangan. Ada hadis yang sahih akan datang nanti dengan kedua telapak tangan. Itu yang abdol. Jika seseorang membasuh wajahnya dengan satu telapak tangan, tetap sah. Yang telapak tangan kanannya sah. Tetapi jika mau sempurna, mengikuti tata cara wudunya Nabi dengan dua telapak tangan sekaligus. Ya. Bisa ketika menciduk satu telapak, kemudian ketika sudah membasuh wajah dipertemukan, bisa langsung dua telapak tangan mengambil air, kemudian membasuh dengan dua telapak tangan. Yang penting ketika membasuh wajah, kedua telapak tangan ditempelkan, kemudian digunakan membasuh, ya, bersama. Dan hadis yang sahih dari Nabi SAW, Nabi berwudu dengan cara itu. Nah, kemudian air itu karakternya lembut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, air itu karakternya lembut, mengalir. Jadi jangan dilepaskan, jangan dilempar. Jika dilempar malah tidak kena, malah terlempar ke sana kemari. Caranya dialirkan saja dengan Tuhan dari atas. Dia akan mengalir dengan lembut. Itu karakter air. Maka akan mengalir di anggota, ya, yang diinginkan. Kemudian jika dibantu dengan gosokan tangan, maka itu lebih utama. Ya. Adapun jika dilempar begini, malah airnya terlempar. Maka tidak tersempurna. Nah. Kemudian thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membasuh tangannya, ya, al-yumna yang kanan, ila al-mirfaq sampai ke siku. Ya. Yad, kata yad, kata tangan. Pada asalnya kata tangan itu untuk telapak tangan. Nah, untuk telapak tangan. Apabila diinginkan telapak tangan itu dari jari sampai ke pergelangan. Jika diinginkan lebih dari telapak tangan, maka akan ada tambahan keterangan. Oleh karena itu di sini ketika dikatakan, ya, kemudian dia membasuh tangannya, tangan kanannya sampai ke siku. Ya, berarti dari jari sampai ke siku. Tasilu wujuhakum, ayat wa aydiyakum ilal marafiq, dan kemudian basuhlah aydiyakum, tangan-tangan kalian sampai ke siku. Mulai dari mana? Mulai dari ujung jari, karena kata ya, ya, aydi di ayat itu jamak banyak. Mufradnya, kata tunggalnya, iadun, seperti di hadis ini. Iadun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab artinya telapak tangan. Jika dilepas, ya dulu telapak tangan. Oleh karena itu di surat Al-Maidah Allah merintahkan penguasa untuk menerapkan syariat Islam, memotong tangan pencuri, faqtu aydiyahuma, potong tangannya. Aydiyahuma, potong tangannya. Dimutlakkan begitu, potong tangannya, kata Allah. Dari sampai ke mana dipotong? Sampai pergelangan. Bukan sampai ke situ. Sampai pergelangan. Nabi prakteknya memotong yang sampai ke pergelangan. Karena kata tangan, lihat dalam sejarah artinya ujung-ujung jari tangan sampai ke pergelangan. Ketika di sini dikatakan sampai ke siku, berarti dari ujung jari sampai ke siku. Ya, sampai ke siku. Dan siku bagian yang harus dibasuh, bukan batas akhir yang tidak dibasuh, tetapi bagian yang wajib dibasuh, artinya lewat sedikit, sebagaimana pada hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, ya, Nabi ketika membasuh tangannya itu membasuh sampai melewati sikunya sedikit, bagian ujung lengan atasnya ikut dibasuh, karena siku harus terbasuh. Jika tidak terbasuh tidak sah. Ini yang benar. Oleh karena itu Nabi yang membasuhnya sampai melewatinya sedikit ke ujung lengan. Ya. Dan di ayat diperintahkan mutlak begitu. Fagsilu aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan-tangan kalian sampai ke siku. Artinya tidak diwajibkan harus mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Seandainya terbalik, tangan kiri kemudian tangan kanan sah. Ya. Dan seseorang tidak berdosa. Karena di ayat fatsilu aydiyakum dimutlakkan basuh tangan kalian sampai ke marafiq. Adapun amalan Nabi alaihi wasallam mendahulukan tangan kanan kemudian tangan kiri menunjukkan mustahab itu kata-kata cara yang utama. Itu yang lebih sempurna, pahalanya lebih besar. Jadi selesaikan dulu 3 kali. Nih, jadi Uthman membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Jadi selesaikan dulu 3 kali. Ya, jadi jangan sampai ke siku. Satu, semuanya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ya, termasuk sela-sela jari yang sampai ketinggalan ini harus terbasuh, harus ada air yang mengalir ke situ. Ya, dan bisa dibantu dengan digosok dengan jari yang lain seperti ini ketika dibantu. Nah. Baik, satu, kemudian 2, ya, 3, bisa dari atas, bisa mulai dari ujung jari, bisa juga dari sini. Nah, di sini tidak ada hadis dari Nabi SAW yang menentukan afdol dari mana. Apakah dari jari ke mulainya atau dari siku mulainya, tidak ada hadis dari Nabi SAW yang mengatur ini. Oleh karena itu bebas, ya. Nah, jadi 3 kali. Setelah selesai 3 kali, pindah ke tangan kiri. Pindah ke tangan kiri 3 kali. Jangan tangan kanan 1 kali, lanjut ke kiri 1, kanan lagi 2, kemudian kiri, kemudian balik lagi ke kanan 3, kemudian kiri. Tidak. Hadisnya Uthman di sini jelas. Diselesaikan langsung 3 kali yang kanan, kemudian pindah 3 kali yang kiri. Ya. Kemudian tsumma masaha bi ra'si. Kemudian Nabi Uthman radhiyallahu anhu mengusap kepalanya. Ini anggota yang ketiga. Tafsir di ayat, tafsiru wujuhaku wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Ini anggota yang ketiga. Perhatikan dengan baik hadisnya. Di sini tidak dikatakan thalathu marrah. Jadi Uthman tidak mengusap 3 kali. Nabi tidak mengusap 3 kali. Padahal mulai dari awal hadisnya Utsman membasuh telapak tangannya 3 kali. Kemudian kumur-kumur istinsyar mengusap wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya sampai ke siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Dia disebutkan 3 kali. Artinya hanya 1 kali. Lanjut. Thumma ghassala ridhahu al-yumna ila al-ka'bayni 3 marrat, thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian membasuh telapak kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian membasuh telapak kaki kirinya sampai dua mata kaki 3 kali. Semuanya dimincikan 3 kali 3 kali kecuali mengusap kepala, tidak disebutkan 3 kali. Artinya Utsman mencontoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala hanya 1 kali. Dan akan datang hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Dawud, disebutkan Ibnu Hajar setelahnya. Disebutkan Ibnu Hajar langsung hadis setelahnya, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, bahwa Nabi alaihi wasallam mengusap kepalanya hanya 1 kali. Jadi seluruh anggota wudu ya di sunnahkan dibasuh maksimal sampai 3 kali, ya 2 kali afdal daripada 1 kali, 3 kali afdal daripada 2 kali, kecuali kepala syariatnya hanya 1 kali, tidak lebih dari itu. Nabi Rasulullah tidak pernah mengusap lebih dari itu dengan tata cara yang akan disebutkan nanti. Apa rahasianya? Kenapa hanya 1 kali kepala? Kenapa yang lain sampai disunnahkan sampai 3 kali sementara kepala hanya 1 kali? Tadi sudah dijelaskan bahwa bagian kepala adalah anggota wudu yang mendapat rukhsah, keringanan. Yang lain dibasuh, kepala diusap. Oleh karena itu yang lain yang dibasuh sampai 3 kali, kepala hanya 1 kali, karena gerakannya bukan dibasuh, diusap, keringanan. Sama hanya dengan tayamum. Tayamum itu mengusap anggota tayamum dengan debu, oleh karena itu hanya 1 kali. Oleh karena itu hanya 1 kali. Ya. Yaitu telapak tangan dari jari sampai ke pergelangan dan wajah. Itu anggota tayamum. Hanya 1 kali karena keringanan rukhsah. Yang namanya mengusap jangan dipiaskan dengan membasuh, beda. Mengusap adalah keringanan, oleh karena itu hanya 1 kali. Dan tata caranya akan datang nanti setelahnya hadis dari Nabi alaihi wasallam, tata cara beliau mengusap kepalanya, hadis yang sahih bahwa Nabi mengusap kepalanya dengan cara Nabi membasahi kedua telapak tangannya, ya, membasahi kedua telapak tangannya. Jadi dibasahi air, airnya dibuang, ya. Ini sudah dijelaskan. Telapak tangan basah. Kemudian Nabi memulai dari bagian depan, batas ini, batas kepala, tumbuh rambut yang normal tadi, berbatasan dengan wajah. Ya, ini ke bawah ini. Nah, seperti ini. Nabi mengusapnya dari depan, ditarik ke belakang semuanya. Kena seluruh kepala sampai ke bagian tengkuk akhir daripada kepala yang berbatasan dengan leher. Setelah itu dikembalikan ke depan oleh Nabi Rasulullah. Ya, gitu. Kembalikan ke depan ke tempat semula. Kemudian lanjut mengusap kedua telinga. Di sini tidak ada penyebutan, ya, kedua telinga, tetapi ada dalam hadis yang lain yang sahih bahwa kedua telinga bagian dari kepala. Caranya, ya, jari telunjuk masuk ke dalam, kemudian bagian luar dengan ibu jari. Akan datang hadisnya nanti. Seperti ini. 1 kali juga. Sudah selesai. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu kepala. Kemudian lanjut. Dan mungkin ada pertanyaan, wanita bagaimana panjang rambutnya? Jawabannya, wanita dengan laki-laki sama. Dalam hal syariat, hukum asalnya wanita sama laki-laki, dengan laki-laki sama, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Oleh karena itu tata cara sholat wanita sama dengan wanita, wanita sama dengan laki-laki. Tata cara sholat, sifat sholatnya, kecuali ada dalil yang membedakan. Ada dalil yang membedakan. Begitu pula wudu. Oleh karena itu meskipun panjang rambutnya, maka tetap wudunya hanya sampai ke tengkuk sini. Bukan mengikuti panjang rambutnya ke bawah, sepanjang-panjangnya tidak. Karena bukan rambut, kepala. Rambut itu tumbuh di kepala. Yang diusap adalah kepala, rukus di ayat, ros, kepala. Ya, jadi hanya sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Bagian atasnya saja, permukaan atas, kemudian dikembalikan tetap ke depan. Nah, kemudian Utsman membasuh tumma ghassala yadahu al-yumna. Sama waktu itu. Sama saya ingatkan. Nah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Ya. Karena kita akan salat Isya. Nah, yang jelas kelanjutannya dalam membasuh telapak kaki kanan, ya, batasnya sampai ke mata kaki. Ya, sampai ke mata kaki. Sampai melewati sedikit. Ya, sampai Nabi itu kan membasuhnya sampai melewati sampai ke ujung betisnya, karena mata kaki harus terbasuh kanan kaki kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, selesai. Ya, yang itu selesai. Ya, nah, tsumma qala Utsman juga mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudhu'i hadha. Aku telah melihat, kata Utsman, Rasulullah SAW berwudu seperti wudhu'ku ini. Yang ini kita sudah mempelajari sifat wudhu Nabi SAW secara utuh dan hadis-hadis setelahnya, potongan-potongan hadis untuk gerakan-gerakan wudhu tertentu yang akan memperjelas apa yang kita pelajari, yang kami isyaratkan tadi beberapa hadis yang sahih untuk tata cara yang utama. Nah, kita akan lanjut insya Allah pertemuan yang akan datang karena waktu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.